Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah pagi hari ini kita bahas masalah berkenaan dengan al-udhiyah, kurban. Walaupun masalah ini sering kita sampaikan dan mungkin banyak artikel-artikel berkenaan dengan udhiyah ini, tapi tidak ada salahnya kita merojah, mengulang-ulang faidah-faidah yang telah kita dapatkan. Nah, idza takarrara taqarrara. Apabila berulang-ulang, maka akan menetaplah ilmu tersebut. Wafil i'adah, ifadah. Dan di dalam mengulang-ulang pelajaran, kita bisa mendapatkan faedah yang baru, faedah yang lain. Nah, sehingga insyaAllah kita akan bahas berkenaan dengan al-udhiyah. Kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fidul Kitab wa Sunnah, Fil-Udhiyah. Yang punya kita mungkin bisa dilihat halaman 188. Nah, al-bab salis bil udhiyah, tentang udhiyah, tentang kurban. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil udhiyah وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. Masalah yang pertama tentang definisi udhiyah, hukumnya dan dalil disyariatkannya serta syarat-syaratnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, ta'riful udhiyah, pengertian al-udhiyah. Al-udhiyah lughatan, udhiyah, kurban, secara bahasa, hiya dabhul udhiyah waqtad duha. Menyembelih binatang kurban pada waktu duha. Disebut udhiyah dikarenakan secara bahasa dilakukan pada waktu duha. Nah, ya biasanya menyembelih hewan kurban itu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di waktu apa? Duha. Ini secara bahasa. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukannya di siang hari, atau melakukannya di sore hari, atau bahkan mungkin di malam hari. Nah, disebut udhiyah ini dikarenakan tadi keumuman dilakukan pada waktu duha. Ya. Wasyara'an, adapun secara syariat, hiya ma yudbahu minal ibili, awil baqari, awil ghanami, awil maiz, taqarruban ilallah ta'ala yawmal a'id. Secara syariat, yaitu yang disembelih berupa unta atau sapi atau domba, kambing sebagai bentuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Id. Nah, ini secara syariat. Ya. Hewan yang disembelih baik berupa unta, sapi, domba atau kambing, kacang, tujuannya taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaumul Id di hari Id. Ya. Yang masyhur dalam istilah kita kurban. Ya. Kurban itu artinya mendekatkan diri. Nah, dikarenakan di antara tujuan melaksanakan udhiyah, penyembelihan tersebut adalah taqarruban atau kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah, maka masyhur istilah kita dengan sebutan apa? Apa? Kurban. Nah, walaupun kita lihat secara asalnya namanya udhiyah. Ya. Jadi masyhur tengah-tengah kita dengan sebutan kurban. Berdasarkan tujuannya tadi. Tujuannya kurbanan atau taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi udhiyah. Pembahasan yang kedua tentang hukmuha wa adillatu masru'iyatiha. Hukumnya dan dalil disyariatkannya. Al-udhiyah sunnatun mu'akkadah. Udhiyah hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Sebelumnya, para ulama sepakat tentang disyariatkannya udhiyah. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimuna ala masru'iyatil udhiyah. Ulama sepakat tentang disyariatkannya udhiyah. Bahkan kata Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wala khilafa fi kauniha min syara'i'id din. Tidak ada khilaf bahwasannya udhiyah ini termasuk di antara syariat-syariat agama. Jadi ulama sepakat bahwasannya udhiyah perkara yang disyariatkan dalam syariat ini, dalam agama ini. Nah, yang menjadi perselisihan tentang hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau Ahkamul Udhiyah menyebutkan aqwal, pendapat-pendapat para ulama tentang hukum udhiyah. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib, seperti Al-Imam Al-Auza'i dan juga Lais, kemudian juga Madhab Al-Hanafiyah, suatu riwayat dari Imam Ahmad, bahkan salah satu di antara pendapat Al-Imam Malik. Nah, berdasarkan dengan hadis, man kana indahu sa'ah falam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat-tempat sholat kami, musholat kami. Nah, hadis ini sebagian ulama mensahihkan dan sebagian ulama mendhaifkannya. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah yang ditekankan, barang siapa yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu, maka hukumnya makruh. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama, di antaranya madhab Asy-Syafi'i, dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Malik. Nah, jadi Imam Ahmad, Imam Malik memiliki dua pendapat. Ya. Pendapat yang kedua ini menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pun menukilkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dan juga Bilal, kemudian Abu Mas'ud Al-Badri, mereka berpendapat hukumnya adalah sunnah. Nah, dan Ibn Hazm mengatakan la yasih an ahadin min as-sahabah annaha wajibah. Tidak sahih dari seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpendapat wajib. Sehingga wallahu alam. Nah, yang rajih dari dua pendapat ini, wal ilmu indallah, pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, tapi walaupun demikian, kita sebutkan tadi, tidak selayaknya bagi seorang mukmin yang memiliki kemampuan untuk meninggalkannya. Ya. Sampai disebutkan oleh Syekh Ibn Zaymin rahimahullahu ta'ala, وَسُلُوكُ سَبِيلِ الْإِخْتِيَاتِ أَلَّا يَدَعَهَا مَا الْقُدْرَهُ عَلَيْهَا. Dan menempuh jalan kehati-hatian, kata beliau, untuk kehati-hatian, ya, hendaklah tidak meninggalkan ibadah kurban tersebut dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Dan rangka kehati-hatian. Yang mampu, jangan meninggalkan ibadah kurban ini. Nah, lima fiha min ta'dimillah. Dikarenakan di dalamnya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyembelih hewan kurban termasuk di antara bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan hatinya. Nah. Wa dzikrihi wa bara'atid dimmah biyaqin. Dan juga di dalamnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas dari tanggungan secara yakin. Ya, kalau seandainya ternyata hukumnya wajib, dia telah berlepas dari tanggungan tersebut dikarenakan dia menunaikannya. Ya. Nah, ini disebutkan Asy'ab bin Saimin rahimallahu ta'ala. Jalan kehati-hatian tidak meninggalkan bagi yang mampu. Ya. Dikarenakan tadi. Dengan berkurban, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berkurban, kita bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan juga yang berkurban, kita mengikuti Nabi SAW dan mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimallahu ta'ala, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tula umrihi wa lam ya'ti anhu annahu tarakal udhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkurban sepanjang hidupnya. Tidak ada riwayat darinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan udhiyah. Wa nadaba ilaiha, dan Rasulullah menghasung, menganjurkan umatnya untuk melakukan udhiyah. Fala yambagi li mu'min musir tarkuha, maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin yang memiliki kelapangan untuk meninggalkannya. Wabillahi taufik, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata beliau Al-Imam Ibn Adil Bar. Rasulullah SAW selama hidupnya beliau terus berkurban dan tidak meninggalkan ibadah ini, menunjukkan bahwasanya ibadah ini ibadah yang agung. Ya. Dan beliau menghasung umatnya, sehingga kata beliau, kata Al-Imam Ibn Al-Dar, fala yambagi li mu'min musir tarkuha, tidak selayaknya bagi seorang mukmin yang mampu dia meninggalkannya. Nah, ya. Kembali kepada pembahasan, kita sebutkan tadi yang rajih sunnah muakkadah. Nah, ya. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ دَبْهَ الْأُدْهِيَةَ أَفْضَلْ مِنَ الصَّدَقَةِ بِسَمَنِهَا. Ya, dari penjelasan yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahwasannya menyembeli hewan kurban itu lebih afdol dari sedekah seharga hewan kurban. Nah, ya, harga hewan kurban misalkan 3 juta. Mana yang afdal? Membeli hewan kurban kemudian disembelih atau bersedekah kepada fakir miskin? Ya, jawabannya yang afdal, berkurban. Nah, walaupun kita berkurban sebagian dari kurban kita makan. Beda dengan sedekah. Sedekah 3 juta semuanya misalnya untuk fakir miskin. Nah, tetap yang afdal dengan berkurban. Ya. Bahkan pendapat yang kuat tidak bisa berkurban dengan nilai uang. Nah, ya, dikatakan yang berkurban itu dengan menyembelih hewan kurban. Ya, tidak bisa digantikan dengan uang. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya menyembeli hewan kurban lebih afdal daripada sedekah senilai hewan kurban. Nah, annahu huwa amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimu wal muslimin fa innahum kana yudhuhun. Ya, sesungguhnya itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kaum muslimin, mereka menyembeli hewan kurban. Nah, walau kanat sedekah afdal la'andalu ilaiha. Kalau seandainya sedekah senilai hewan kurban lebih afdal, niscaya mereka akan memilih untuk bersedekah daripada berkurban. Ya. Sehingga ini menunjukkan kurban ini termasuk di antara syiar-syiar Islam. Baik. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasalli di rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat 2. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Nah, ketika Allah awali, inna a'tainaka kal-kautsar. Wasalli di rabbika wanhar. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Ya. Kenikmatan, kenikmatan. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya salat dan juga menyembelih hewan kurban termasuk di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini digandengkan antara salat dengan kurban. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasannya hal ini menunjukkan tentang keutamaan berkurban. Dikarenakan sholat merupakan ibadah badan yang paling afdal. Di dalamnya ruku, sujud, menghambakan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban pun merupakan ibadah harta yang paling afdal. Ya. Ibadah harta yang paling afdal. Ini adalah rahasia digandengkan sholat dengan berkurban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Kemudian digandengkan antara sholat dan kurban. Nah, sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan berkurban. Ya. Sampai dikatakan bagi keutamaan yang besar, sebagai ulama ada yang membolehkan berhutang untuk berkurban. Ya. Dengan syarat memiliki kemampuan untuk membayarnya. Kalau tidak memiliki kemampuan, jangan memberat-beratkan. Tapi kalau ada kemampuan, atau mungkin sebagian baru mendapatkan uang yang cukup, nah, setelah Idul Adha, ingin berkurban dan dia berhutang, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dia tidak ada kemampuan untuk membayarnya, tidak ada bayangan untuk membayarnya, maka jangan sampai memberat-beratkan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang ada kemampuan untuk membayarnya, ada bayangan untuk membayarnya, nah, mungkin dia dapat sebulan setelah itu, misalkan. Nah, kemudian ada yang memberikan pinjaman, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan saking utamanya ibadah yang mulia ini. Ya. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam duha bikabshaini amlahaini aqranaini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan dua domba. Ya. Dua domba yang berwarna putih bercampur hitam. Aqranaini, bertanduk. Nah, dabahahuma biyadih. Beliau menyembelih dengan tangannya. Wasamma, membaca bismillah, wa kabbara, dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Wa wada'a rizlahu ala safahihima, dan meletakkan kaki beliau di atas samping leher, di atas leher sebelah kanan hewan kurban tersebut. Nah, ya. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor domba. Nah, bertanduk, ya. Di sini sebagian ulama menyebutkan tentang bolehnya berkurban lebih dari satu. Walaupun khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan itu berlebihan. Sebagian mengatakan boleh. Berdasarkan dengan hadis ini. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, beliau berpendapat menyatakan boleh berkurban lebih dari satu ekor. Berdasarkan hadis yang kita bacakan ini. Nah, pembahasan yang ketiga, syurutu masru'iyatil udhiyah, syarat disyariatkannya udhiyah. Nah, tusannul udhiyah fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah. Disunahkan udhiyah pada orang yang didapati syarat-syarat berikut ini padanya. Yang pertama, al-Islam. Fala yukhatab biha ghairul muslim. Pertama, Islam tidak diwajibkan kepada selain muslim. Dikatakan selain muslim, walaupun mereka berkurban, tidak terima ibadah kurbannya. Nah, pertama, Islam. Yang kedua, al-bulugh wal aql. Balig dan berakal. Nah, فَمَنْ لَمْ يَكُنْ بَلِغًا عَاكِلًا فَلَا يُكَلَّفْ بِهَا. Orang yang tidak berakal, orang yang belum balig, anak kecil, atau tidak berakal, maka tidak dibebani untuk melakukan udhiyah. Nah, yang ketiga, الْإِسْتِطَاعَةِ, artinya kemampuan. وَتَتَحَقَّقُ بِأَيْ يَمْلِكَ قِيمَةَ الْأُدْهِيَةِ زَائِدَةِ an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilala yawmi id wa ayami tashri. Yani maksud dengan mampu di sini terwujud dengan dia memiliki uang untuk membeli hewan kurban, ya, yang merupakan sisa dari nafkah untuk dirinya dan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Nah, selama hari Id dan hari-hari Tashrik. Ya. Jadi memiliki sisa uang. Ya, ada kelebihan uang. Nah, dari nafkah diri dan istrinya atau orang yang wajib dia nafkahi di hari Id dan hari-hari Tashrik. Ya. Dan maksudnya jangan sampai, uangnya mungkin pas-pasan. Nah, dia belikan hewan kurban sementara anak istrinya kelaparan. Jangan sampai demikian. Ya. Tapi yang dikeluarkan itu adalah kelebihan. Ya. Uang sisa atau uang lebih untuk menafkahi diri dan menafkahi orang yang wajib dia nafkahi. Barakallahu fikum. Nah. Kalau kita sebutkan tadi tentang berhutang untuk berkurban, ya, boleh-boleh saja dengan syarat tadi. Ya, dia mampu untuk membayarnya. Nah, ada bayangan untuk membayar. Kalau nggak ada bayangan, gimana membayarnya? Bingung membayarnya? Ya, nggak tahu kapan dapat uang untuk membayarnya, maka jangan memberat-beratkan. Tapi kalau dia ada bayangan, nah, bisa terbayang. Ya, nanti mungkin satu bulan lagi dapat uang yang cukup untuk membayarnya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah mungkin kita coba sampai di sini. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain berkenaan dengan udhiyah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.